Konsultasi Syariah. Agar semakin serius berdoa. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Doa merupakan salah satu ibadah yang paling mulia. Karena berdoa merupakan bukti bahwa kita adalah makhluk lemah yang sangat membutuhkan Allah Zat yang Maha Kaya. Sebaliknya, orang yang enggan berdoa, Allah sebut sebagai manusia sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Sesungguhnya orang yang sombong karena tidak mau beribadah kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam jahannam dengan terhina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Yang dimaksud tidak mau beribadah pada ayat di atas adalah tidak mau berdoa. Di saat sang hamba merasa rendah di hadapan Allah, mengakui betapa kuasanya Allah, di saat itulah dia akan semakin dekat dengan Allah. Sehingga doa memberikan pengaruh yang luar biasa untuk membuka pintu kebaikan bagi hamba. Syekhul Islam pernah berpesan kepada Abul Qasim Al-Maghribi, "Doa adalah kunci setiap kebaikan." Majmu' Al-Fatawa. Allah menjadikan ijabah bagi mereka yang berdoa dan bersandar kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Rob kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi kalian." Quran Surat Ghafir ayat 60. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Motivasi saya bukan ijabah, namun motivasi saya adalah doa. Jika saya sudah dimudahkan untuk berdoa, ijabah pasti akan membersamainya." Iqtida as-sirat al-mustaqim. Artinya, yang lebih penting adalah bagaimana kita lebih banyak berdoa dan berusaha memenuhi setiap syarat doa, seperti banyak tunduk atau khudu' kepada Allah, tawadu', banyak bertaubat dari dosa, dan adab-adab lainnya. Jika doa sudah memenuhi setiap ketentuannya, maka akan lebih mudah untuk diijabahi oleh Allah. Seorang ulama tabi'in, Mutarrif bin Sikhir mengatakan, "Aku berusaha membayangkan apa kumpulan kebaikan. Ternyata kebaikan itu banyak. Puasa, sholat, dan semuanya ada di tangan Allah. Dan kamu tidak akan mampu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah, kecuali dengan cara memintanya. Lalu Allah memberikannya kepadamu." Kesimpulannya, kunci semua kebaikan adalah doa. Az-Zuhud. Semua doa pasti dikabulkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila seorang muslim menyampaikan sebuah doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, maka Allah akan memberikan salah satu dari tiga hal. Bisa Allah segerakan pengabulan doanya di dunia, atau Allah simpan doa itu untuknya di akhirat, atau Allah lindungi dia dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta." Para sahabat mengatakan, "Jika demikian, kami akan memperbanyak doa." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah lebih banyak dalam mengabulkan doa." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Ibnu Abdul Bar menjelaskan tentang hadis ini. Hadis ini merupakan dalil bahwa setiap doa pasti dikabulkan dengan tiga pilihan di atas. At-tamhid. Demikian, semoga memotivasi.